Jangan kau ragukan cintaku kepadamu. Sumpah matiku akan setia selamanya hingga akhir hayat. Ku berjanji aku hanya cinta, cinta kamu. Menunggumu di sini hingga kau.